apakah buku resep yang sehat ini ada resepnya untuk penyakit COVID ini? Nah, dibesarkan saja. Jadi gini Bapak-Ibu sekalian ya, kalau kita bicara penyakit, maka cari akarnya, cari sesuatu yang bisa menjadikan atau menguatkan tubuh kita. Nah kita bicara dalam misalkan sekarang virus ini gitu kan, yang sekarang semua informasi tentang virus ini kan dikontrol banget. Jadi kalau Anda sekarang ngomong di Instagram, nulis aja COVID itu langsung tuh, bahkan bisa dihilangin statusnya. Karena informasinya nggak boleh dari, kecuali dari mereka gitu kan, yang dianggap paham. Ya sudah paham lah, nggak apa-apa gitu kan. Tapi kan kita harus tahu juga, ilmu itu kan berkembang, dan kita bisa dapatkan akses ilmu itu di mana aja. Namanya virus, di virus itu kan sebenarnya self-limiting disease, dia penyakit yang bisa sembuh dengan sendirinya ya. Dan emang nggak ada obat buat antivirus gitu kan, nggak ada obat buat antivirus. Berarti apa yang kita bisa kerjakan untuk memperbaiki menguatkan tubuh kita? Udah berulang kali saya jelaskan tentang itu, bahwa yang namanya manusia itu sistem kekebalan tubuhnya, sistem imunitasnya itu 80% ada pada pencernaan. Artinya begini, misalkan Bapak Ibu nih modal begini doang nih. Anda bikin jahe, Anda bikin kunyit, tambahkan sedikit sama jeruk nipis, lalu ini Anda tambahkan makan dengan herbal. Ini kan udah campur probiotik nih. Ya, udah campur probiotik, makan herbal soda 2-3 butir atau 3 butir lah gitu kan. Minum. Ya, itu aja udah powerful, luar biasa. Atau katakan enggak sempat bikin gituan, ya udah ngandelin ini nih. Sering banget saya sampaikan nih, madu, kemudian ada herbal soda. Ya. Kemudian satu lagi tambahkan dengan probiotik, campurkan dalam air. Ambil air, campurkan madu, aduk-aduk, campurkan satu sendok teh lah probiotik, sama herbal soda, sekali minum 5, tiap hari minum. Insya Allah itu akan powerful, luar biasa, meningkatkan sistem imun. Apakah itu obat untuk virus ini? Saya malas ngomong obat, saya cuma bilang itu apa ya, menguatkan sistem tubuh kita, gitu loh. Nanti kalau obat nanti panjang ceritanya kata mereka ya, seperti itu. Jadi kuatkan sistem imun, dan emang ternyata terbukti itu. Tambah lagi kalau kita mau pakai rempah-rempah rimpang kayak begini. Di dalam buku ini ada nggak, dalam resep ini nggak, saya lupa ada apa tidak ya. Tapi itu resep sudah saya share juga ya, karena kalau mau ditulis semua resepnya kayaknya banyak banget. Bahasa kampung saya itu belambun tuh, kalau bahasa Jawanya turah-turah akehman gitu, banyak banget. Nggak tahu bahasa Sundanya apa. Insya Allah cukup ya, kuatkan imun. Terus berarti kita butuh, misalkan kalau misalkan ada batuk-batuk, ada riak ya, dahak segala macam, apa yang kita bisa obati ya? Gampang ya, pakai herbal. Di sini juga ada, saya ada cengkeh misalkan, ada kapulaga atau bunga pala, masukin air panas ya, minum, kasih madu, kasih probiotik sedikit, insya Allah sudah sangat cukup ya, menguatkan sistem tubuh kita yang, dan membersihkan lendir-lendir di saluran pernafasan kita gitu, mungkin Allahu a'lam.